kita kemarin telah sedikit masuk kepada mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali yang menyebutkan tentang kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, وَقَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan wajib dibenarkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan hadis ini adalah sahih dengan syawahid-syawahidnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tak akan sesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau meninggalkan untuk umatnya dua perkara. Yang ini merupakan warisan Rasulullah yang luhur. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Para nabi itu tidak meninggalkan, tidak mewariskan dinar dan dirham. "Wa innama warathul ilma." Akan tetapi para nabi-nabi itu, kata Rasulullah, mewariskan ilmu. "Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan para nabi itu, berarti ia telah mengambil keuntungan yang banyak sekali. Rasulullah yang mulia alaihi salatu wassalam meninggalkan, mewariskan kepada kita dua perkara yang apabila, kata Rasulullah, kalian selalu berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mimma sabaq, dari penjelasan yang telah lalu, yatabayyan, menjadi jelas. Anna tahakuma lil kitabi was sunnati wajibun. Bahwa berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah adalah wajib hukumnya. In aradna sawa as-sabil. Apabila kita menginginkan jalan yang lurus. Inam. Ya akhul Islam, jalan yang lurus hanyalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Qul hadhihi sabili ad'u ila qul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tattabi'u subul," apa itu? Tidak, dalam surah 153 itu Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwasanya jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan-jalan yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah itulah yang menyimpang. Makanya Allah Rasulullah bersabda, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ. Jangan kamu ikuti subul, jalan-jalan selain itu. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan selain itu? Kata Imam Mujahid, هِيَا الْأَهْوَى وَالْبِدَعْ هَوَى نَفْسُ دَنْ بِدْعَهْ. Ya. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Niscaya jalan-jalan selain jalan yang lurus itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Kalau kita menginginkan jalan yang lurus, kewajiban kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. لِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالْإِخْتِلَافِ. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika apa? Terjadi perselisihan. Liyakuna faslal khitabi lis-sunnati wal kitab. Agar menjadi pemutus hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah saja. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum, kata Allah, maka jika kalian apa berselisih fi syai', syai' di sini nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab tufidul umum. Ya, dalam segala sesuatu, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, bahkan dalam masalah kehidupan dunia. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah, Allah dan Rasulnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menggantungkan keimanan di sini. Ya, kepada apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan yang diperselisihkan. Kalau Anda beriman kepada Allah dan akhirat, ya Allah, kita kembalikan. Ya. Kita kembalikan semua yang diperselisihkan oleh kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada madhab masing-masing. Makanya tidak dikatakan, ya akhi, ya, kalau kalian berselisih, kembalikan kepada pendapat masing-masing, kepada ulama masing-masing. Tidak. Ya. Tidak bisa kita katakan, ya ulamamu, ulamaku. Tidak. Kita katakan, kembalikan dalam masalah yang perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian Allah mengatakan bahwa itu adalah sebaik-baiknya dan yang paling bagus akibatnya. Ya. Artinya apabila kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan mengakibatkan apa? Akibat yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Karena Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang jalan yang hak itu. Kata beliau, hadhil ayah. Ayat ini, bayanat menjelaskan. Annal khusumati wal jahalat. Bahwa segala macam perselisihan dan kebodohan. Turaddu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajib dikembalikan kepada Allah. Kepada Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyatahakamal muslimuna ilaihima fima syajara bainahum. Agar apa? Kaum muslimin itu berhukum kepada Al-Quran dan sunnah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Coba akhi, kalau kaum muslimin semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah dalam semua perkara yang diperselisihkan, insyaAllah akan selesai semuanya. Namun permasalahannya tidak mau kembali. Masing-masing bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Ya. Lianna dzalika alamatus shidqi wa dalilul iman. Kata beliau, karena kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam perkara yang diperselisihkan adalah alamat kebenaran dan dalil keimanan. Alamat kejujuran iman seseorang. Fa inna man lam yatahakam fi mahallin niza'i ila al-kitabi was-sunnah wa la yarji'u ilayhima fi dhalika falaysa mu'minan billahi wal yaumil akhir. Kata beliau, karena orang yang tidak mau berhukum dalam permasalahan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sebetulnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Yeah. Makanya Allah bersumpah dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak, demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai kamu mereka berhukum kepadamu dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka ya, menyerah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Allah bersumpah. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada engkau. Ya. Ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang akan sempurna ketika mereka berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan berkurang iman itu ya ketika mereka tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wabiha bihadal qismil muzalzal. Al-muzalzil. Alladhi tushakikul ardolah. Watakhirul jibalu hadda. Walladhi tarta'idu minhu fara'isul mu'min. Watarta'ishu a'da'uhu. Watablughul qulubul hanajir. Watadurul maqlu fil mahajir. Aqsama ahkamul hakimina binafsih. أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا لأنه الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال. Ya. Di sini Allah bersumpah kata beliau dengan sumpah yang membuat bumi itu berguncang dan gunung-gunung itu akan hancur dan akan merinding bulu kuduk seorang mukmin, bahkan hati itu menjadi sesak dengannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidak beriman seseorang sampai ia berhukum kepada Rasul dalam seluruh perkaranya. Fama hakama bihi yajibul inqiyadullah, maka apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewajiban seseorang adalah tunduk secara zahir dan batin. Li'annahu al-haq. Karena itulah kebenaran. Kebenaran hanya yang berasal dari Allah dan Rasulnya, ya akhi. Famadha ba'da al-haqqi illa dhalal. Dan apakah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Tidak ada. Ya. Yang ada bisa ima sesat, ya ima benar. Tidak ada manzilah yang ketiga. Innahal hakimiyatul mutlaqah. Sesungguhnya itulah hakimiyah yang mutlak. Allati la tuqaddam baina yadayillahi wa rasulihi qanunan wad'iyan. Yang tidak boleh kita mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya undang-undang buatan manusia. Wala urfan, tidak pula adat istiadat. Wala ra'yan li syaikhi qabilah, tidak pula pendapat apa kepala suku. Wala aqwalur rijal al-arih anid dalil, tidak pula pendapat-pendapat manusia yang kosong dari dalil. Wala istihsanan aqliyan, tidak pula penganggapan baik menurut akal belaka. Wala tajribatan syakhsiyah, tidak pula berupa pengalaman-pengalaman pribadi, tidak. Ya, semua itu tidak boleh kita lebih kedepankan daripada apa Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Sebatas pengalaman belum tentu benar. Sebatas penganggapan baik secara akal belum tentu benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Bal tastajibu lillahi jalla jalaluh. Justru hendaklah, ya akhi, kita ini hanya menjawab seruan Allah dan Rasulnya saja. Idza da'aha lima yuhyiha, apabila Allah dan Rasulnya itu menyeru kita kepada yang menghidupkan kita. Apa yang menghidupkan kita? Allah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah ruh. Dan ruh itu adalah merupakan poros kehidupan manusia. Allah menyebutkan bahwasannya hukum-hukum Allah itu adalah kehidupan buat manusia. Jadi ketika Allah menyeru kita kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru kita untuk mentaati Allah, menjauhi larangannya, itu adalah hakikatnya kehidupan buat manusia. Karena sesungguhnya, ya akhi, kehidupan yang paling hakiki adalah kehidupan hati. Duna iltifatin au taraddudin au tawanin. Ya, tanpa kita ini ragu, tak usah ragu. Selama Al-Quran dan Sunnah jelas, pemahaman para sahabatnya tegas, jangan ragu, ambil ia, karena itu adalah kebenaran. Jangan terpengaruh dengan orang yang berkata, hey, kamu, jangan merasa benar sendiri. Ya. Ini adalah perkataan-perkataan yang hanya sebatas omon kosong, yang kosong daripada dalil, ya akhal Islam. Ya. Kenapa? Karena kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu yang harus diyakini sebagai sebuah kebenaran. sebuah tindakan yang salah kalau ada orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, kemudian dikatakan bahwa dia benar, merasa benar sendiri. Karena itu sesuatu yang wajib diyakini kebenarannya. Justru yang salah adalah ketika dia merasa benar, tapi ternyata tidak mempunyai pegangan yang jelas, tidak punya ya sandaran yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak pula para pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kewajiban kita ya akhi menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Wa ma duna dzalik. Selain itu, fahakimiyatun arja. Maka itu adalah hakimiyah yang pincang. Tatawakka'u ala asat taqlidi wa ara'i rijal, yang bertongkatkan kepada apa? Taklid dan pendapat-pendapat manusia saja. Ya. Itu adalah hakimiyah yang pincang. Ya, banyak orang yang menyerukan bahwa kita harus berhukum dan kepada Allah dan Rasulnya saja. Namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya, ya ternyata dia lebih fanatik, lebih taklid ya kepada madhabnya daripada kepada ya, Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Waqad aslasa as-sahabah qiyadatahum. Waqad aslasa as-sahabah radhiyallahu anhum qiyadatahum. Sungguh para sahabah ya telah meluruskan kepemimpinan mereka. Wa innata uqulihim. Demikian pula ya lubuk pemikiran mereka. Wahum ulul albab, dan merekalah orang-orang yang diberikan pemikiran yang murni. Lisadiqil masduq, yang senantiasa membenarkan ya pengabaran Rasulullah yang sadiq, yang benar dan dibenarkan. Alladhi ya'tihi khabarus sama, yang datang kepada beliau kabar dari langit. Wa yatanazzalu alaihi al-Qur'an, dan turun kepada beliau Al-Quran. Wahuwa ya'rifu ta'wilahu bima arahu Allah. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu penafsirannya berdasarkan apa yang Allah perlihatkan kepada beliau. Wa ma'amila bihi min syai'in amilu bih. Setiap yang diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat. Faradiyallahu anhum waradu'an. Maka semoga Allah meridai para sahabat, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa ja'a min ba'dihim at-tabi'un. Setelah generasi para sahabat, datang pula generasi tabi'in. Fasaru 'ala hadzal mahya'il ar-rasyid. Mereka pun berjalan di atas jalan yang terbimbing ini. Wa salaku hadzal manhaj as-sadid. Mereka pun melalui manhaj yang lurus ini. وَبَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الْوَتِيرَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونَ. Di mana perkara yang murni ini, agama yang hak ini, terus berjalan di atas generasi yang pertama, tiga generasi yang pertama. فَنَشَأَ أُولَمَاؤُونَ. Maka kemudian para ulama pun tumbuh. قَنَّعُوا فِي دُنْيَهُمْ بِالْقَلِيلِ. Di mana kemudian mereka merasa cukup dalam kehidupan dunia mereka dengan sesuatu yang sedikit. La yahfizuhum lil ilmi illa ma yarau min haqqihi alaihim. Di mana mereka, ikhwatul Islam, ya para ulama itu lebih mementingkan ilmu dan tidak mengambil dunia kecuali yang bisa membantu untuk ilmunya. Fa khalat qulubuhum min at-tam'i fi manzilatin indas zi sultan. Hati mereka itu kosong dari tamak ya terhadap apa kedudukan di sisi para penguasa. Para ulama sama sekali tidak ada keinginan untuk menjabat kedudukan-kedudukan penting di sisi penguasa. Lihat para ulama terdahulu. Hadza dia, ini dia Abu Hanifah. Tahukah Anda Abu Hanifah? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hanifah, seorang ulama yang sangat dalam fikihnya. Ketika khalifah di zaman beliau itu menunjuk Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, beliau menolak. Kemudian qadhi itu marah, ya, dan mengancam untuk memenjarakan Abu Hanifah kalau dia tidak mau memangku jabatan qadha itu, qadhi. Maka kemudian Abu Hanifah berkata, "Wallahi ma usinu hadza. Demi Allah wahai khalifah, aku tidak berhak, aku tidak layak, ya, karena aku tidak menguasai tentang masalah qadha." Apa kata si ya khalifah ini? "Kadzabta, kamu dusta." Apa kata Abu Hanifah? "Wahai qadhi, kalau memang aku dusta, orang yang berdusta tidak berhak jadi qadhi. Kalau aku jujur, berarti memang aku juga tidak berhak jadi qadhi." Ya, si qadhi pun kemudian tertawa dan akhirnya memaafkan Abu Hanifah. Subhanallah. Abu Hanifah, ya, ketika ditunjuk oleh khalifah sultan, dia ya diminta untuk jadi qadhi, tidak mau. Mungkin kalau di zaman sekarang ya akhi jadi rebutan. Kenapa? Ya, kalau para ulama terdahulu melihat ya kedudukan itu bukan penglihatan mata yang hijau dengan daun fulus, bukan. Para ulama itu dahulu melihat kedudukan itu adalah sebagai sebuah amanah yang berat. Ya. Yang akan menjadi kobaran api neraka pada hari kiamat. Karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kedudukan itu adalah amanah dan ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, ya, untuk mereka yang memangkunya. Makanya fakhalat qulubuhum min at-tam'i fi manzilatin 'inda su'dhi sultan wa tazakkat nufusuhum min hubbi nufusihim. Dan jiwa mereka pun juga bersih, suci dari mencintai dirinya sendiri. Ya, karena orang yang lebih mencintai dirinya, ia akan lebih mendahulukan hawa nafsu dirinya daripada apa Allah dan Rasulnya. Falam yarau sa'adatahum illa fi ibadati rabbihim. Sehingga para ulama itu tidak memandang kebahagiaan mereka kecuali ketika beribadah kepada Rabb mereka. Mereka tahu bahwasannya beribadah itu adalah hakikat kebahagiaan yang sebenar-benarnya ketika hatinya itu kosong atau merdeka daripada ikatan-ikatan hawa nafsu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda kepada berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Arihna bis-shalah, wahai Bilal, jadikan kita istirahat dengan salat. Mereka para ulama itu mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Wa talamidhuhum min man haulahum ya'khudhuna al-ilma wal hikmah. Demikian pula murid-murid mereka yang ada di sekitar mereka mengambil ilmu dan hikmah, yaitu sunnah. Fatughammiruhum rawhaniyah syafifah taghsilu qulubahum wa uqulahum min ittiba'il hawa wal 'unudi an ittiba'i haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana ikhwatul Islam, keilmuan dan hikmah itu mensucikan, mencuci hati-hati dan akal-akal mereka dari mengikuti hawa nafsu, daripada sifat anid, menentang untuk mengikuti hadis rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yaj'al lahum min ittiba'i sunanil mustafa makhraja, di mana tidak dijadikan untuknya dari mengikuti sunnah-sunnah rasul jalan keluar lainnya. Ya, ketika hati itu telah bersih, yang dia inginkan adalah bagaimana saya mengikuti ya hidayatul rasul, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا رَأَوْ حُكْمَ النَّازِلَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ أَحَدِهِمَ عَضُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. Para ulama itu kita lihat, subhanallah, kalau mereka melihat sebuah hukum yang tegas turun dari Al-Quran dan Sunnah, jelas dalilnya atau dari salah satunya, apa yang dilakukan oleh para ulama? عَضُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. Mereka gigit dengan gigi geraham mereka. فَإِلَّمْ يَجِدُوا فَإِجْمَعُ الْأُمَّةِ. Kalau ternyata tidak ada, mereka melihat apakah ini ijma' para ulama. Kalau memang sudah ijma', mereka gigit dengan gigi geraham. Fa innaha la tajtami'u ala dhalalah, karena umat ini tidak akan pernah bersatu padu di atas kesesatan. Fa illam yajidu, kalau ternyata tidak mendapatkan juga dari Al-Qur'an, tidak pula sunnah, tidak pula dari ijma, apa yang mereka lakukan? Radduhu qiyasan ala ahadihima, mereka mempergunakan qiyas. Wa afragu juhdahum, dan memberikan seluruh kemampuan mereka. Wa badalu wus'ahum fi nailil hukmi syar'i bi tariqil istinbat, dan memberikan seluruh kemampuan mereka untuk ya menghasilkan hukum syariat dengan cara istinbat. Fa asaba ba'dhum wa akhta'a akharun, di mana sebagian ulama ada yang benar, sebagian lagi ada yang salah. Wa hum fi dzalika ma'juruna ma'dzurun, dan mereka para ulama itu diberikan pahala dan diberikan udzur. Ya. Li asbabin katsirah, tentu hal itu dikarenakan sebab-sebab yang banyak, yang diringkas oleh Imam Syafi'i dengan ya kata-kata yang sangat ya indah sekali dalam kitab Risalah halaman 219. Beliau berkata, "Wa amma an nukhalifa haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thabitan anhu, fa arju an la yu'khadh dhalika alaina insyaallah, wa laysa dhalika li ahadin, walakin qad yajhalu ar-rajul as-sunnah, fa yakunu lahu qawlun yukhalifuha la annahu amida khilafaha." Waqad yaqfalul mar'u wa yukhthi'u fit ta'wil. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, adapun kalau kita menyelisih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau, maka saya berharap agar hal itu kita tidak disiksa ya karenanya insyaallah, dan karena itu tidak diperbolehkan, kata beliau. Akan tetapi terkadang seseorang itu tidak tahu tentang adanya sebuah hadis, sehingga akhirnya pendapatnya bertentangan dengan sunnah. Bukan karena ia sengaja untuk menyelisihi hadis, karena orang itu terkadang lalai dan salah di dalam memberikan tafsir. Ya, memang demikian. Para ulama itu ya akhi, tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa ia sudah menguasai sunnah secara keseluruhan. Terkadang ada pada seorang ulama sampai kepadanya hadis, tapi kepada ulama lain tidak sampai kepadanya hadis. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau sholat, ya katanya mereka tidak disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedangkan mazhab jumhur mengatakan sunnah. Kenapa? Karena belum sampai kepada Abu Hanifah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW apabila sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Ya, sehingga terjadi perselisihan ulama. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka kalau ternyata ulama itu ada yang salah dan bertentangan dengan hadis, bukan berarti ulama itu sengaja ingin menyelisih hadis, tidak. Semua ulama bersepakat haram hukumnya yang menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Namun terkadang, kata Imam Syafi'i, ada ulama yang tidak tahu tentang sebuah sunnah. Akhirnya apa? Pendapatnya tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Ya. Yeah. Maka kewajiban kita yang tahu, jadi kita tinggalkan pendapat ulama itu, ambil hadis yang sahih. Dan itu pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Beliau berkata, ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqawli ahadin. Para ulama bersepakat ya bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ya, di sini juga Imam Syafi'i tegas. Ya, bahwa kalau kita ya misalnya dalam suatu pendapat Imam Syafi'i menyelisih hadis dari Rasulullah SAW, beliau berharap ya semoga Allah memaafkan beliau. Kenapa? Kata beliau, karena sebetulnya tidak boleh seseorang menyelisih hadis Rasul. Akan tetapi terkadang seseorang bodoh terhadap sebuah hadis, sehingga akhirnya apa, pendapatnya bertentangan dengan hadis itu, bukan karena ia sengaja menyelisih hadis. Wa basathaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan lebih terperinci lagi. Wal tamasal udhur li haula'il jahabidah. Dan beliau berusaha memberikan udhur kepada para ulama-ulama jahabidah yang sangat dalam ilmunya itu. Beliau berkata, wal yu'lam, hendaklah diketahui, annahu laisa ahadun minal a'immah al-maqbulina indal ummah qabulan aman yata'ammadu rasulullah yata'ammadu khilafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunanihi daqiqin wala jalilin. Bahwa tidak ada seorang pun dari imam yang diterima di sisi umat dia sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu dari sunnah Rasul, ya baik yang terperinci maupun yang besar. Fa innahum muttafiqun, karena semua para imam itu bersepakat. Ittifaqan yaqiniyan, dengan kesepakatan yang yakin. Ala wujub ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala anna kulla ahadin minan nas, dan bahwasanya setiap manusia itu apa? Yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa diambil atau dibuang pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diambil pendapatnya. Walakin, akan tetapi, kata beliau, idza wajada liwahidin minhum qaulun, kalau ternyata didapati sebuah pendapat ulama, qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi, yang ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, bagaimana sikap kita? Fala budda lahu min udhrin fi tarkihi, maka harus ada udzur untuk meninggalkannya. Kenapa? Ya, kok dia bisa bertentangan dengan hadis yang sahih itu? Kita cari udzurnya. Karena para ulama itu ma'dzurun. Kemudian beliau berkata, wa jami'ul a'dzar thalathatu asnaf, di mana seluruh udzur-udzur itu ada tiga ya bagian. Yang pertama, ada mu'tiqadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Bisa jadi dia meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda demikian. Artinya, ya, sampai memang hadisnya kepada dia, atau bisa jadi tidak sampai, atau sampai tapi dari jalan yang dhaif. Sehingga akhirnya apa? Ulama itu tidak mau mengambil hadis tersebut. Ya. Dia meyakini bahwa hadis itu dhaif karena belum sampai kepada beliau jalan lain yang sahih. Wa tsani, yang kedua, kata beliau, ada mu'tiqadihi iradata tilkal mas'alah bidzalikal qaul. Dia tidak punya keyakinan bahwa Rasulullah menginginkan masalah itu. Ya. Artinya betul hadisnya sahih sudah sampai kepada dia, namun beliau, ya, maksudnya ulama ini berbeda dalam memahami hadis tersebut. Ya. Contohnya saja, ketika para ulama berselisih tentang mengenai hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, la itikafa illa fi thalathati masajid, tidak boleh itikaf kecuali tiga masjid. Khilaf, apa yang dimaksud dengan la itikafa di sini? Sebagian mengatakan, oh, maksudnya tidak boleh, artinya tidak sah. Sebagian memahami beda, bukan tidak sah. Artinya bahwasannya ya itikaf yang paling afdol adalah di tiga masjid, tidak menghalangi untuk itikaf di masjid-masjid yang lainnya. Sehingga terjadi khilaf di sini dalam memahami hadis, bukan berarti mereka ingin menentang hadis, tidak, tapi karena salah apa berbeda pendapat dalam memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, ketika menghadapi ayat faksilu wujuhakum, ya, cucilah wajah kalian, Imam Syafi'i mengatakan ini menunjukkan bahwasanya berkumur-kumur itu tidak wajib karena Allah menyuruh untuk mencuci wajah. Imam Syafi'i mengatakan demikian, sedangkan Imam Ahmad mengatakan justru itu menunjukkan wajib karena apa? Hidung dan mulut itu termasuk wajah. Jadi perbedaan khilaf, ya. Udzur yang ketiga, kata beliau, wasalis, i'tiqaduhu anna dhalikal hukma mansukhun. Dia meyakini bahwa hukum itu mansukh. Ya. Hadisnya sampai kepada dia sahih, tapi dia meyakini bahwa hadis itu mansukh menurut dia, sehingga tidak bisa dipakai. Ya. Ini adalah merupakan sebab-sebab kenapa kemudian terjadi para ulama berselisih. Illa anna udhral imam laysa udhran di talamidhihi in tabayyana au bujina lahumul haqq. Kecuali, akan tetapi, kata beliau, pemberian udhur itu khusus untuk para ulama saja. Adapun murid-muridnya, kalau sudah jelas kepada mereka kebenaran, sudah jelas bahwa ternyata pendapat imamnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tidak ada uzur lagi untuk muridnya itu. Ya. Waqad waradat aqwalul a'immatil arba'ah tu'akkidu hadha syai'. Dan telah ada perkataan-perkataan imam yang empat yang menegaskan permasalahan ini. Watubayyin mauqifahum min taqlidihim. Demikian pula mereka menjelaskan sikap para ulama tersebut tentang hukum bertaklid kepada mereka. Wa annahum tabarra'u min dzalika jumlatan. Dan bahwasanya mereka bertabarru, berlepas diri, ya, dari sikap taklid buta tersebut secara umum. Wa hadza min kamali ilmihim wa taqwahum. Dan ini tentunya karena kesempurnaan ilmu dan ketakwaan mereka. Haitsu asyaru bidzalika ila annahum lam yuhitu ilman bisunnati kulliha. Di mana mereka, ya akhi, mengisyaratkan bahwa mereka tidak menguasai ilmu tentang sunnah secara keseluruhan. Makanya Ibn Taimiyah mengatakan tidak ada ulama di dunia ini yang ngaku-ngaku ia sudah menguasai sunnah secara keseluruhan. Tidak. Faqad ra'a anhum talamidhum aqwalan syatta wa ibarat mutanawwi'ah. Kulluha ila syai'in tuaddi ila syai'in wahid. Di mana murid-murid mereka telah meriwayatkan dari para imam-imam tersebut perkataan-perkataan yang berbeda-beda dengan ungkapan yang berbeda-beda, namun maknanya satu. Apa itu? Wa huwa wujubul akhdhi bil hadis idza sabatat sihhatuhu, yaitu wajibnya mengambil hadis apabila hadis itu telah sahih. Wa tarku taqlidi ara'ir rijal al mukhalifati lahu, dan tidak boleh membeo kepada pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Sebagaimana Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf rahimahullah. Ya, Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai hak ya Ya'qub, celaka kamu hai Ya'qub," maksudnya nama daripada Abu Yusuf, ya. "La taktub kullama tasma'u minni." Jangan kamu tulis semua yang kamu dengar dariku itu. "Fa inni qad ara ra'yal yaum wa atrukuhu ghadan." Terkadang hari ini saya berpendapat begini, mungkin besok saya tinggalkan. Dan saya berpendapat besok dengan sebuah pendapat, namun dosa telah saya tinggalkan kembali. Saya manusia biasa, maksudnya Imam Abu Hanifah begitu. Ya, kamu jangan tulis semua pendapat saya. Subhanallah. Makanya ya akhi, terkadang ya, dari satu pendapat dari ulama itu diriwayatkan beberapa pendapat. Ya. Terkadang dalam dari satu imam, Imam Syafi'i, ada tiga riwayat yang semuanya berbeda-beda. Satu riwayat mengatakan boleh, satu riwayat mengatakan tidak boleh, satu riwayat mengatakan ya demikian, beda lagi. Ya, Imam Ahmad terkadang sampai 4 riwayat. Ya. Wa thabata 'anil a'immati al-baqin mithla dhalik wa ittafaqu jami'an 'ala annahu idza shaha al-hadits fa huwa madhhabi. Demikian pula telah sabit dari seluruh imam, di mana mereka bersepakat untuk berkata, apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Ya. Dan ini adalah diriwayatkan dari Abu Hanifah, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shaha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, ya maka itulah madhabku. Bahkan Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, antum a'lamu bil akhbar sihah minna. Fa idza kana khabarun sahih, fa'alimni hatta adhhab ilayhi kufiyan kana aw basriyan aw basriyan aw syamiyan." Hai Abu Abdullah, engkau ini lebih tahu dari kami tentang masalah kabar-kabar yang sahih. Kalau ada kabar yang sahih, tolong ya beritahu aku sampai sehingga aku bisa berpendapat dengannya, baik itu berasal dari orang Kufah atau Basra atau Syam, kata beliau. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dengan ketawaduan beliau berkata kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, "Hai Abu Abdullah, engkau ini lebih faham, lebih alim tentang kabar-kabar yang sahih dari kami. Kalau ada kabar yang sahih, tolong beritahukan kepada saya." Ya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Allama Ibn Hazm rahimahullah. Berkata Ibn Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, "Wa hum yuqirrun," dan mereka semua setuju, "anna al-fuqaha alladhina qalladu muballatuna lit-taqlid." wa annahum qad nahau ashabum an taqlidihim. Bahwasannya para fuqaha yang mereka itu ditaklid, yang diikuti, yang dibeok itu semuanya ya mubtiluna litaklid, ya tidak membolehkan taklid. Wa annahum qad nahau ashabum an taqlidihim, dan bahwasannya semua para fuqaha itu, ya para ahli fikih dan para ulama itu melarang murid-muridnya untuk bertaklid kepada mereka. Wa kana ashadduhum fi dzalika Syafi'i, di mana orang yang paling keras melarang adalah Imam Syafi'i. Fa innahu rahimahullahu balagha fit ta'kidi fit tiba'i sihahil athar, di mana beliau sangat menekankan untuk mengikuti ya hadis-hadis yang sahih. Wal akhdhu bima aujabat hujjah, dan wajib mengambil ya kepada hujjah-hujjah, haitsu lam yablub ghairahu, yang belum sampai kepada ulama yang lainnya. Wa tabarra'a, bahkan beliau berlepas diri min an yuqallad jumlatan, ya di mana beliau berlepas diri dari orang yang bertaklid kepadanya secara keseluruhan total. Wa a'lana bidzalik, bahkan beliau terang-terangan ya mengumumkan bahwa itu tidak boleh. Nafa'ahullahu bih, semoga Allah memberikan manfaat kepada beliau. Wa a'zama ajrah, dan memberikan pahala yang besar kepada beliau. Falaqad kana sababan ila khairin katsir, sungguh Imam Syafi'i itu adalah sebab kepada kebaikan yang banyak sekali. Ya, Imam Syafi'i makanya dalam ketika beliau hidup digelari oleh para ulama itu sebagai apa? Nasirul hadis. Ya, pembela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi aneh, kenapa kemudian orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i begitu sangat ya taklidnya, mau tidak mau harus mazhab Syafi'i, enggak mau mazhab yang lainnya? Aneh sekali. Sungguh sangat bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Lidzalika kana atba'ul a'immah, oleh karena itulah para pengikut imam, ya imam-imam itulah, ya'khuduna biaqwali a'immatihim kulliha, mereka tidak mengambil seluruh pendapat imam-imam mereka. Bal taraku katsiran minha, bahkan banyak mereka meninggalkan pendapat imamnya. Lamma dhahara lahumul haqq wa sunnah fi ghairiha, ya tanpa tatkala tampak kepada mereka kebenaran. Ya, seperti contohnya misalnya dua imam besar murid dari Abu Hanifah, yang satu bernama Abu Yusuf, yang satu bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, itu meninggalkan sepertiga mazhab Abu Hanifah gurunya sendiri. Kenapa? Karena telah jelas kepada mereka ternyata ya itu tidak sesuai dengan dalil. Wa kadzalika fa'ala qalilun minan mutaakhirin ragma intisabihim al-madhhabi. Demikian pula ya dari kalangan mutaakhirin, ya banyak apa sedikit di antara mereka yang apa tidak bertaklid, ya ketika mereka tahu dalil menyelisihi madhab mereka, maka berusaha mereka mengikuti dalil. Seperti siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Di mana Imam Nawawi yang menyelisihi madhab Syafi'iyah dalam masalah wudu makan daging unta, ya. Di mana Imam Nawawi mengatakan tidak boleh. Artinya membatalkan wudu karena telah ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Nah, ini akhwatul Islam, itulah para ulama. Para ulama berusaha untuk melihat dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Di mana saja, akan kapan saja jelas kepada mereka al-haq, kewajiban mereka berpegang teguh. Namun sekali lagi, akhi, bukan berarti kita mengharamkan taklid sama sekali, tidak. Kita bertaklid kepada seorang ulama dan dalam keadaan kita tahu dalil-dalilnya, boleh, itu namanya tiba. Yang salah adalah ketika seseorang taklid kepada satu madhab atau kepada ulama, benar maupun salah. Ya. Ketika sampai kepada dia dalil yang menyelisihinya, apa yang terjadi? Ditolaknya hadis itu karena apa? Karena bertentangan dengan madhabnya atau pendapat ustadznya itu. Jelas ini taklid yang diharamkan dalam syariat kita. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Semoga ya akhi semakin memberikan kepada kita wawasan yang jelas. Seharusnya bagaimana sih kita dalam masalah bermadhab itu? Ya, jadi madhab itu hanya sebatas wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah. Para ulama madhab itu melarang untuk bertaklid, ya, secara total kepada mereka, tidak. Ya, kewajiban kita yang menjadikan madhab itu sebagai wasilah saja untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Coba kita lihat dari madhab-madhab yang ada, kemudian kita lihat mana dalil-dalilnya, mana yang rajih. Tentunya juga, ya, setelah kita mempelajari ilmu-ilmu alatnya, ilmu kaidah fikihnya, usul fikihnya, bahasa Arabnya, ya, kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk mentarjih, kita lakukan tarjih, kita lihat daripada dalil-dalil itu. Naam. Silakan, ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan materi dan dari pembahasan kita. Bolehkah kita bermadzhab? Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari yang lalu Ustaz pernah mengatakan bahwa keputusan pemerintah dapat memutuskan ijma. Aduh, antum salah dengar, Pak. Keputusan penguasa itu bisa memutuskan perkara yang masih diikhtilafkan ulama. Nah, gitu, Ustaz. Bukan ijma. Oh, gitu. Kalau ijma enggak boleh. Oh, gitu. Nah, yang Anda pertanyakan sebatas mana wajibnya perkara yang sunnah, yang wajib, atau lebih jelasnya batasan-batasannya sampai di mana, Ustaz? Gitu, Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum. Misalnya kalau dalam suatu permasalahan para ulama berbeda pendapat, misalnya, ya, apa boleh 11 tarawih 11 rakaat atau 21 rakaat. Sebagian mengatakan katanya enggak boleh, sebagian jumhur mengatakan boleh. Kemudian ya sultan penguasa mengatakan sudah salat 21 rakaat saja. Maka tetap kita ikuti, ya. Perintah sultan itu dalam masalah-masalah yang itu yang sifatnya masih ikhtilaf. Tapi ingat, ikhtilafnya juga harus ikhtilaf yang mu'tabar. Tidak setiap ikhtilaf kita boleh ikuti, ya. Karena ada ikhtilaf yang mu'tabar, ada ikhtilaf ghairu mu'tabar. Tidak setiap ikhtilaf itu boleh kita hormati. Sekarang kalau misalnya orang Islam liberal mengatakan misalnya jilbab enggak wajib, itu ikhtilaf yang tidak boleh kita hormati, haram hukumnya. Jadi ikhtilaf dulu siapa dulu? Kita lihat dulu, ya. Kalau ternyata ikhtilaf artinya orang yang berselisih itu ternyata yang satu tidak berdasarkan pada dalil, atau ya bahkan dia berbuat bid'ah, maka tidak boleh kita mentaati dalam masalah yang sifatnya ya jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, apalagi bertentangan dengan ijma para ulama. Na'am. Karena itu adalah maksiat, ya. Sedangkan kita tidak boleh mentaati manusia dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Terus selanjutnya kita akan kembali penelpon yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Umi Akila di Cikampeng, Pak Ustaz. Ya, silakan. Mau nanya ini masalah sholat, ya. Mm-hmm. Ana pernah ngeliat saudara Ana sendiri, ya. Masalah tiap sholatnya itu kalau baca surat dengan memegang Al-Quran itu, Pak Ustaz. Sholat apa, Bu? Sholat wajib. Tiap sholat wajib. Tapi emang saudara Ana belum mengenal salaf itu. Mm-hmm. Itu ada enggak tuntunannya dari Rasulullah itu? Iya. Jazakumullah khair. Iya. Assalamualaikum. Salam. Para ulama mengatakan bahwa ya memegang salat sambil memegang mushaf di salat wajib itu tidak boleh. Kenapa? Pertama, bahwa memegang mushaf itu akan mengakibatkan gerakan di luar salat. Mengambil, menyimpan, itu gerakan-gerakan di luar salat tanpa ada keperluan. Iya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan sahabat yang tidak bisa Al-Fatihah untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka dari itu hendaklah dia menghafalkan Al-Quran semampunya untuk dia bisa untuk membacanya. Adapun dalam sholat sunnah, memang sebagian ulama ada yang membolehkan, ya, seperti dalam sholat taraweh, ya, Allahu a'lam. Baik, kita angkat kembali pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Jadi Umum Utama di Citayam. Citayam, silakan. Ya, apaan Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya masalah zakat. Di tempat Ana tuh kalau zakat dalam bentuk beras dan uang, kemudian dibagikan itu dalam bentuk beras dan uang juga. Gimana? Jazakallahu khair, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, bahwa zakat fitrah pada asalnya tidak boleh dengan uang. Karena disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'an min tamrin zakat al-fitr, sha'an min tamrin atau sha'an min sya'irin, ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitr, bukan zakat fitrah ya, zakat fitr itu satu sok dari kurma atau satu sok dari syair. Rasulullah tidak pernah mengatakan emas dan perak, padahal ya emas dan perak pada zaman Rasulullah sebagai alat pembayaran di sana ada gitu. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan satu sok dari makanan. Makanya ya dikiaskan kepadanya setiap makanan yang itu merupakan makanan pokok di suatu negara. Nah ini, jadi pada asalnya tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang, kecuali kalau memang di sana ada darurat atau hajat atau ada maslahat yang besar. Kalau ternyata memang ternyata di sana ada darurat, ya misalnya ada orang yang sangat butuh kepada uang untuk membayar anaknya yang sakit di rumah sakit misalnya, atau ibunya, atau yang dia sifatnya hajat atau sangat maslahat yang sangat besar, maka pada waktu itu boleh. Nah. Baik, untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Berkaitan tentang materi, Ustaz, bagaimana sikap kita apabila orang itu bersikeras harus mengikuti satu madhab dan tidak mau mengikuti madhab yang lain sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Jelas ini, ya akhi, ya, dia telah menyelisih madhab itu sendiri. Karena kalau dia mau mengikuti misalnya madhab Syafi'i, harusnya dia mendengar dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Ya, ketika Imam Syafi'i yang mengatakan ijma'ul ulama atau idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itulah madhabku. Imam Syafi'i juga berkata, apabila pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih maka buanglah pendapatku jauh-jauh. Dan pendapat lain dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Maka orang yang mengatakan wajib mengikuti satu madhab sama saja mengatakan bahwa madhabnya lah yang maksum dari kesalahan. Ya, yang suci dari kesalahan. Jelas ini tidak ada satupun ulama yang berkata demikian. Yang maksum dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mewajibkan harus satu mazhab, dia telah berbuat bid'ah dalam agama ini. Naam. Ya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Saat ada syubhat dikatakan orang jahil yang mengatakan baru-baru ini yang pergi ke Mekah. Saya dapati di sana tarawih 21 rakaat, azan Jumat 2 kali dan di sana tidak pernah memperdebatkan masalah ini. Lantas mengapa kita selalu mempertentangkan perkara ini? Karena ibadah adalah yang akan mengganjarnya, bukan orang yang merasa dirinya paling benar. Bagaimana menyikapi syubhat ini, Ustaz? Pertama, ikhwatul Islam, para ulama berselisih pendapat mengenai sholat tarawih apakah boleh lebih dari 11 rakaat atau tidak. Yang saya ketahui dan saya belajar di sana 5 tahun, para ulama Saudi Arabia semua berpendapat ya bahwasannya boleh lebih dari 11 rakaat, dan ini juga yang saya yakini sampai hari ini. Namun yang lebih afdal tentu yang 11 rakaat. Ya. Yang kedua, bahwasannya ikhwatul Islam, para ulama ketika mengemukakan perkataan, maka dikemukakanlah yang menurut ia rajih. Ya, tidak menyalahkan atau menganggap yang lainnya sesat. Jadi dalam masalah yang sifatnya ikhtilaf ulama yang mu'tabar, kita ambil yang rajih tanpa menyesatkan yang lainnya. Jadi kalau Anda katakan ya, tidak merasa benar sendiri, kita katakan, ya akhi, kewajiban kita adalah melihat dengan dalil-dalil mana yang kita lihat rajih. Bukankah Allah berfirman, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul? Kalau kalian berselisih maka kembalikan Allah kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Kita melihat bahwa Rasulullah SAW kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka kita mengikuti hadis Aisyah. Namun kita tidak menyalahkan atau tidak menyesatkan orang yang sholat lebih dari 11 rakaat. Tidak. Karena ini masih dalam ya, ruang lingkup ikhtilaf yang mu'tabar. Yang masing-masing mempunyai dalil-dalil yang cukup kuat ya. Maka pada waktu itu dalam masalah ikhtilaf kita hanya menyebutkan ini yang rajih menurut saya. Ya. Tapi dalam masalah itu diikhtilafkan di mana khilafnya ghairu mu'tabar, di mana yang satu berpegang kepada dalil yang sangat dhaif, maka pada waktu itu tetap kita wajib ingkari pendapat yang berpegang kepada dalil yang sangat dhaif tersebut. Ya. Demikian pula dalam masalah azan 2 kali. Adzan 2 kali itu diperbolehkan. Ya, dan ini adalah perbuatan Uthman bin Affan. Dan para sahabat setelah itu tidak mengingkari perbuatan beliau. Sebagian sahabat ada yang mengingkari, kemudian setelah itu menyetujuinya. Karena di sana ada maslahat. Jadi tidak bisa kita katakan itu bid'ah. Maka dari itulah ya ikhwatul Islam, kita juga harus bisa menilai dan pandai menilai mana perkara yang itu memang masuk ke dalam bid'ah dan mana yang tidak bid'ah. Mana bid'ah yang masih diperselisihkan dan mana perselisihan yang mu'tabar dan mana perselisihan yang tidak mu'tabar. Tidak setiap perselisihan kita hormati. Di sana ada perselisihan yang kita hormati. Dan ada pula ya orang yang berselisih tapi tidak boleh kita hormati. Naam. Selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat. Apakah ini maksud dengan madhab dan manhaj? Apa madhab dan manhaj? Manhaj itu artinya ya sebuah metode secara umum bagaimana kita beragama. Itu manhaj. Adapun madhab adalah ya yaitu pendapat seorang ya yang kemudian diikuti oleh orang banyak, itu menjadi sebuah madhab. Ya. Maka beda jelas antara madhab dengan manhaj. Madhab dari kata-kata dhahaba yadhhabu artinya pergi. Madhab artinya tempat pergi begitu. Tempat berpijak dalam berpendapat. Adapun tadi apa talfik dalam madhab? Saya tidak tahu. Kata lafaq wa yulafiq itu mempunyai makna konotasi yang jelek. Ini talfik atau lafaq wa yulafiq itu artinya memalsukan. Ya, mentashwih. Maka ini tidak bagus. Tapi saya tidak tahu menurut istilah yang dibawakan oleh orang Indonesia, saya tidak tahu. Ya, tapi kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu Dewi ya? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Langsung aja Bu ya bertanya, jangan cerita dulu. Iya, enggak, saya mau langsung. Gini Pak, kalau misalnya di sebuah masjid itu ada gongnya itu gimana Pak? Apa? Gong seperti kayak kita beduk ya. Di masjid. Apa kita bertasabuh atau bagaimana? Gongnya buat apa? Kalau kita misalnya duhur di itu dulu beduknya ditabu dulu baru baru ada apa bagaimana gitu ya Pak Ustaz ya, saya mohon penjelasannya ya. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas itu bukan dari Islam. Karena kalau kita lihat ya asal muasal disyariatkannya adzan itu ketika itu Rasulullah bermusyawarah bagaimana memanggil orang untuk adzan. Ada yang mengatakan pakai trompet, hai Rasulullah. Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Yahudi. Bagaimana kalau pakai api, ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang ya Nasrani, apa Majusi. Pakai lonceng, ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Nasrani. Dalam satu riwayat, bagaimana kalau menabuh beduk gendang, ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka. Ya, karena itu kebiasaan orang Yahudi juga. Kemudian sampai kemudian Abdullah bin Zaid ya mimpi kemudian disitulah disyariatkannya azan. Jadi semua, ya baik beduk, ataupun gong, ataupun apa, semua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi yang memanggil orang adzan itu yang harus sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Yaitu dengan adzan. Nah. Kita angkat kembali dari mana pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana, Umi? Dari Perumnas 1 Bekasi. Ya, silakan. Mau tanya Pak Ustaz. Iya. Kalau kita menyalurkan zakat langsung ke fakir tanpa melalui panitia zakat itu bagaimana Ustaz? Itu yang kata Syekh Fauzan lebih afdol justru. Kata Syekh Saleh Fauzan yang lebih afdolnya kita langsung memberikan zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Namun juga boleh melalui panitia yang ada di masjid karena Rasulullah pernah mengumpulkan dari zakat fitrah yang kemudian Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk menjaganya. Dalam kisah datangnya setan berbentuk manusia itu. Naam. Kita akan kembali di penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Agus Pondok Kopi. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz Badrussalam ini. Iya. Saya baca buku Ustaz, baca suatu majalahnya Islami sekali. Di mana di majalah itu ada hadis yang redaksinya antara lain Rasulullah secara dohir penampilannya adalah memelihara jenggot, memotong kumis. Sementara yang ada sekarang ini fenomena yang ada di TV maupun di masjid-masjid lainnya itu Ustadz rata-rata tidak memotong kumis, dia memelihara kumis tapi tidak memelihara jenggot. Iya. Yang saya tanyakan nih Ustadz. ustaz penampilan seperti ini, yeah, apa perlu ceramahnya kita dengarkan? Yeah. Demikian, terima kasih ustaz. Yeah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama bersepakat bahwa mencukur jenggot haram hukumnya, dan memelihara jenggot itu adalah hukumnya wajib. Adapun orang yang mengatakan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya sunnah saja, ini tidak ada asal usulnya dari pendapat para ulama. Mereka salah dalam memahami sebuah hadis. Katanya, yang memelihara jenggot itu hanya sebatas untuk menyelisih orang majusi. Karena Rasulullah sabda, juzus syawarib wa'aful liha khaliful majus. Ya, potong kumis, panjangkan jenggot, selisih orang majusi. Itu kan, kata mereka, ya kita disuruh untuk menyelisih orang majusi. Sekarang orang majusi pada berjenggot. Ya sekarang kita potong, gak apa-apa. Kita kata ini pendapat yang salah. Mengapa? Pertama, itu bertentangan dengan ijma. Yang kedua, bahwasannya memanjangkan janggut itulah fitrah manusia. Rasulullah sabda, disebutkan dalam hadis, ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara yang termasuk fitrah manusia, di antara dari janggut. Jadi kalau misalnya orang majusi itu memotong janggut, berarti itulah menyelisih fitrah. Kalau ternyata orang majusi itu memelihara janggut, berarti sudah kembali kepada fitrah, maka tetap kita diwajibkan untuk memanjangkan janggut. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya mengapa? Yang kedua, bahwasanya perbuatan para asatidah atau orang-orang yang dianggap ustadz kemudian memotong janggutnya, ini adalah bukan dalil, bahkan jelas ini bertentangan dengan ijma' para ulama. Itu menunjukkan akan kebodohan dia terhadap kewajiban memanjangkan janggut, ya. Maka orang yang memotong janggutnya kita katakan dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya orang yang kita mengambil ilmu dari orang yang memotong janggut? Tentu lebih baik kita jauhi. Ya kita lebih mengambil orang-orang yang betul-betul melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul kuat dalam berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Akhi Asep di Lemah Abang, Cikarang Timur. Ustaz, ibu saya sudah tidak kuat saum. Pada awalnya dia saum, lalu pada hari selanjutnya dia sering sakit. Lalu dengan apa saumnya diganti, Ustaz? Apakah dengan qadha atau cukup membayar fidyah? Kalau dia tidak diharapkan lagi untuk sembuh, di mana ya penyakitnya muzmin terus-menerus, maka cukup bayar fidyah. Namun kalau sakitnya itu diharapkan kata dokter akan sembuh insyaallah dalam waktu yang akan dekat, maka pada waktu itu dia wajib qadha. Naam. Baik, untuk selanjutnya dari Akhri Yadi di Tambun. Ustaz, apa hukum azan dan iqamah bagi salat jamaah dan sendiri? Tolong penjelasannya. Iya, tetap wajib walaupun sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis, di mana hadis itu lafaznya subhanallah qadarullah, saya lupa ya. Ya hadis Rasul sabda ya kepada seorang sahabat, ya idza kunta fi ghanamik, kalau engkau berada bersama kambing-kambingmu di padang pasir, ya fa adzanta lis shalah, maka hendaklah kamu azan untuk salat walaupun sendiri. Ya, itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang sendirian pun tetap disyariatkan untuk adzan walaupun sholat untuk dirinya sendiri. Nah, baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Ustaz. Iya, ya, dengan Kahar di Duta, Ustaz. Iya, silakan, Pak. Ya, apa kabar, Ustaz? Bukhair, alhamdulillah. Ya. Ustaz, ini saya lagi bingung nih, Ustaz, mau tanya ya. Jadi untuk yang sholat qiyamul lail yang jam 2 itu, Ustaz, ya. Hmm? Kita melaksanakan sholat isyanya di tempat kita masing-masing, Ustaz, ya. Hmm? Tapi begitu kita keluar dari masjid, itu menjadi bahan penglihatan orang, kemudian sepertinya mereka agak merasa kurang senang gitu dengan sikap saya gitu. Hmm? Nah, kira-kira dengan keadaan kondisi seperti itu, apa yang langkah yang harus kita ambil, Ustaz, ya? Yeah. Mohon nasihat ya, Ustaz. Yeah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau memang ternyata mudarat seperti itu, ya lebih baik sholat bersama mereka. Toh itu pahala buat antum. Naam. Iya. Saya penasaran, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Taip, terputus. Iya, dari pesan singkat. Masih ada? Taip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Umi? Dian, Depok. Oh iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini suami kan sama bapak tadi ya. Dia habis sholat isya pulang ya, ingin melakukan sholat malam ya di tengah malam. Terus itu sebetulnya lebih utama mana berjamaah di awal, soalnya lingkungan kami tidak ada yang tengah malam ya Ustaz ya. Jadi awal ya. Jadi lebih utama mana awal di masjid atau akhir malam di rumah berjamaah sama anak dan istri. Yeah. Terus sama barang temuan, Ustaz, kalau barang temuan itu sebetulnya diapain ya? Misalnya uang dan barang ya. Berapa banyak barang temuannya, Bu? Ada HP dan ada emas. Oh, gitu. Iya, kan bingung kan mau diapain ini? Di jalan lagi, Ustaz. Iya. Iya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai barang temuan tadi kata Rasulullah, i'rif ifasaha wa wika'aha. Kenali baik-baik ya dompetnya warnanya apa, ya barang-barangnya warnanya apa, ya kenali baik-baik. Setelah itu apa? Arif hasanah kata Rasulullah, umumkan selama setahun. Diumumkan di mana, di koran kayak di mana kayak. Tapi jangan diberitahu sifat-sifatnya ketika diumumkan itu. Ada barang hilang aja di jalan ini. Jadi kalau ada orang datang tanya sifat sifatnya apa, kalau dia mensifati sesuai dengan sifat yang ada pada dompetnya, warnanya apa, bentuknya gimana, nah itu diyakini dia itu pemiliknya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, terkadang dia nggak tahu apa warnanya, bentuknya bagaimana gitu kan. Nah, kalau sudah diumumkan selama setahun nggak ada yang datang juga, maka jadi hak milik pribadi kita, kita boleh kita gunakan dan masukin ke kantong, enak. Kemudian masalah tadi Bu ya, sholat berjamaah bersama imam, sholat tarawih bersama imam tentu lebih besar pahalanya. Karena Rasul sabda, man qama ma'al imami hatta lansoryan sorif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sholat bersama mereka, kemudian tidak qiyamul lail, ya mungkin kita bisa habiskan dengan cara apa? Membaca Al-Quran ketika itu. Kita ingin mencari Lailatul Qadar. Iya, kita kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Umi? Uti di Bekasi. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta doa kepada kedua orang tua saya yang tidak mengenal angka, tidak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa sholat, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Terus bagaimana Ustaz punya? Terus saya pengen ngajarin sesuai kemampuan saya yang karena saking jauhnya dia dari tidak pahamnya dia tentang Islam kan ya. Iya, saya enggak pernah diajarin sama orang tuanya, Ustaz. Oh, gitu. Iya, saya mohon penjelasannya, Ustaz, dan Ustaz mohon doanya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua anti. Kewajiban anti adalah berusaha untuk mengajarkan ia sedikit demi sedikit. Ini kewajiban anti yang anti telah Allah berikan kepada anti ilmu, ya. Maka ibu berusahalah mengajar ya orang tua dari yang paling penting dulu itu tentang masalah tauhid, kemudian sholat. Ya, ajarkan dia tentang tauhid, kemudian sholat, tentang puasa. Berikan padanya janji dan ancaman berupa apa pahala besar di sisi Allah berupa surga dan ancaman berupa api neraka. Mudah-mudahan dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita akan kembali dari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Dari Abdullah Pak di Bekasi. Silakan Pak Abdul. Begini Ustaz. Iya. Di tempat saya itu saya sholat tarawih serta witir tadi 11 rakaat. Sudah isya. Nah, tapi ada kebiasaan setelah jam 2 itu imamnya itu sholat lagi Ustaz ya. Tapi makmumnya sedikit gitu. Tapi saya bingungnya apa, saya sebenarnya mau sholat cuman karena ragu akhirnya saya tidak sholat Ustaz ya. Imam itu sholat 2 rakaat, tapi tidak ada witir Ustaz karena witirnya sudah. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah saya ikuti saja sholat bersama imam itu jam 2 itu padahal tadinya sudah ya setelah isya, atau saya lebih baik mengamalkan yang lain saja, baca Al-Quran atau sholat sendirian aja gitu Ustaz. Iya, lebih jadi baik. Goalnya gimana gitu Ustaz? Iya. Quran Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cobalah Bapak dia datangi imam itu dan beritahu kabar bahwa lebih baik witir itu diakhirkan. Kalaupun dia mau sholat lagi nanti malam, ya witirnya dijadikan di waktu malam nanti. Karena Rasulullah SAW bersabda, waj'alu ya akhir sholatikum billayli witra, jadikanlah akhir sholat kalian di waktu malam itu adalah witir. Jadi jangan witir dulu kemudian sholat lagi. Ya Rasulullah menyuruh untuk menjadikan akhir sholat kita di waktu malam itu witir. Ya. Maka bagaimana sikap bapak? Maka bapak berusaha beritahu kepada imam itu, ya bahwa hendaknya witir itu dijadikan terakhir. Jadi kalau misalnya dia sholat taraweh, jadi tidak sholat witir. Ya, tidak sholat witir, portuk tarawehnya nanti malam dia bangun lagi misalnya, sholat lagi, kemudian diakhiri dengan witir. Nah. Baik, Ustaz, kita akan melihat telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Edi nih, Pak. Di mana, Pak Edi? Pondok Kopi. Silakan, Pak Edi. Tadi menyusuli ini pertanyaan Pak Agus Pondok Kopi itu. Ustaz kan menyatakan kalau motong jenggot kan haram. Tuh. Betul sekali. Apa ada itu dalilnya? Soalnya yang saya baca di hadis Bukhari, itu Sahih Bukhari, nomor 1683 sama 1684, itu tidak ada kata-kata haram, Pak. Jadi dalam hal ini itu sunnah, Pak. Iya. Nah, haramnya Bapak dengan, tahu dari mana itu sunnah? Ya ini, kan ini kumpulan hadis Sahih Bukhari ini kan... Kan itu perintah, haram, Pak. Hah? Kan itu perintah. Tapi kata-kata haram nggak? Masa ini di... Begini loh, Pak. Sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya wajib. Oh gitu. Dan menyelisih yang wajib itu hukumnya haram. Oh gitu. Sekarang tidak ada misalnya dalil mengatakan haram tidak boleh itu orang yang tidak sholat. Adanya wajib kita sholat kan. Sekarang kalau misalnya kita tidak sholat berarti haram kan. Jadi pengertiannya begitu. Iya. Yeah. Tapi soalnya ngeliatnya literlek sih. Iya betul. Ya deh kalau begitu makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita harus paham juga tentang kaidah usul fikih juga ya, bahwa Rasulullah memerintahkan juzu syawarib wa'aful liha, kata Rasulullah, potonglah kumis dan panjangkan janggut. Ini perintah. Coba kalau kita pernah belajar usul fikih, maka kita dapati bahwa al-amru yufidul wujub, perintah itu menghasilkan wajib. Ya. Nah, sesuatu yang wajib itu tidak boleh dilanggar. Berarti kebalikannya apa? Kalau memanjangkan janggut itu wajib, maka memotongnya adalah haram. Nah. Mungkin ada yang menafsirkan definisi sunnah ini dengan definisi fikih juga, Ustaz. Betul, memang karena kebanyakan orang tidak paham tentang masalah sunnah menurut definisi secara ahli hadis. Ya. Kebanyakan orang sunnah menurut fikih aja, yaitu kalau dilakukan dapat pahala, kalau enggak ya enggak apa-apa begitu kan. Benar. Padahal seringkali para ulama memutlakan kata sunnah itu adalah untuk ajaran Rasulullah secara umum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan jangka itu perkara yang wajib, Ustaz. Iya, jelas. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi? Dari Condet. Iya, silakan, Umi. Iya, ini Ustaz yang saya ingin tanyakan. Sekitar 12 atau 13 yang tahun yang lalu, saya pernah bekerja sebagai reporter. Ketika itu dalam... Di mana, Bu? Di RCTI? Bukan. Di salah satu, di editor, di majalah yang sudah diberedel. Waktu itu saya, dalam tugas saya mewawancarai peneliti, dan saya mengambil hasil penelitiannya dia, dan pada saat itu saya berjanji mengembalikan hasil penelitiannya orang ini. Tapi kemudian karena keteledoran saya hilang dan saya lupa. Karena pertama majalah ini sudah diberedel dan saya juga lupa itu isi penelitiannya itu apa. Jadi saya nggak cari sampai sekarang. Itu bagaimana ya buat saya hukumnya gitu. Yeah. Dan apa yang harus saya lakukan gitu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tentu kita datang kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya minta ganti ya kita ganti. Karena keteledoran kita itu. Karena keteledoran itu menyebabkan akhirnya kita harus mengganti karena itu milik orang. Ya, baik berupa dengan uang ataupun yang lainnya. Yang senilai dengan dengan itu, dengan apa? Dengan yang dihilangkan itu. Kalau ternyata si pemiliknya mengatakan ya sudah saya maafkan nggak apa-apa kok nggak jadi masalah. Alhamdulillah kalau begitu nam. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya akan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak dari Irham di Libya, Ustaz. Apakah hukumnya merapikan jenggot dengan memotongnya sedikit dan kalau imam tarawihnya 20 rakaat, apa kita juga ikut 20 rakaat? Pertama, Rasulullah tidak pernah ada satupun dalil bahwa beliau merapihkan jenggot. Adapun hadis kana Rasulullah ya'khudhu min lihyatihi 'arban wa tulan, adalah Rasulullah SAW mengambil dari jenggotnya sedikit, ya, maksudnya dirapihkan, maka itu adalah hadis yang sangat dhaif. Sangat dhaif dalam sanadnya ada rawi yang matruk, ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Syekh Al-Albani menyatakan itu hadis palsu, maudhu'. Jadi tidak boleh kita untuk ya mengambil apa merapikan jenggot. Yang kedua, telah ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau memotong janggut yang melebihi dari segenggam. Ya, segenggam tangan, sekepalan tangan. Memang khilaf di sini terjadi, apakah boleh disunahkan memotong lebih dari segenggam atau tidak. Ya, adapun mazhab Ibnu Umar, demikian pula beberapa sahabat, dan tidak ada mukhalif dari mereka. Ya, menurut penuturan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya, bahwa itu adalah yang sunnah. Itu apabila melebihi dari segenggam maka dipotong. Nah, berkaitan dengan imam yang salat tarawih 20 rakaat, apa kita tetap terus mengikutinya, Ustaz? Ya, mengikuti imam yang 20 rakaat, atau kita mengambil yang 8 saja kemudian tunggu witirnya? Pertanyaan selanjutnya. Ya, yang saya tahu dari fatwa dari Syekh bin Baz Syekh Utsaimin, ya, demikian pula masyayikh-masyayikh yang saya pernah dulu berguru di sana di Saudi Arabia, lebih baik ikut imam sampai selesai. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila, barang siapa yang salat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya seakan-akan ia salat semalam suntuk. Naam. Baik, kita angkat kembali di telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana sih? Ini anak mau tanya. Dengan siapa? Dari Sri di Cikarang. Iya, silakan. Anak kemarin habis pulang kajian, ya. Terus kebetulan saya menemukan masjid waktu maghrib. Itu di sebuah kawasan. Anak kurang jelas ininya, apakah sudah iqomah terus sudah sholat jamaah atau belum. Tapi banyak jamaah gitu. Mm-hmm. Itu sendiri-sendiri anak pikir itu sudah sholat ba'diyah, ba'diyah maghrib gitu. Nah, terus ada orang datang langsung sholat 3 rakaat, saya ajak makmuman tapi dia mungkin buru-buru langsung pergi. Terus ada orang satu lagi datang ngajak jamaah saya langsung berjamaah berdua sama dia. Saya iqomah dulu, tapi semua orang gak ada yang ngingetin gitu. Pas saya udah jalan 2 rakaat, terus ternyata baru iqomah di masjid itu gitu. Hmm. Itu harusnya bagaimana, Ustaz? Waktu itu anak langsung lanjutin aja terus gitu. Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya, pernah saya tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang masalah. Beliau mengatakan lebih baik dibatalkan saja dan ikut dengan jamaah yang ada. Ya, Allahu a'lam. Saya dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya kalau kita bekerja ke luar negeri karena ada tujuan untuk menuntut ilmu? Kalau memang ya, dia ke luar negeri, di sini itu negeri-negeri kaum muslimin, Saudi dan yang lainnya, ya tidak mengapa. Namun kalau ternyata dia pergi ke negeri-negeri kafir, maka lebih baik dia cari dulu deh di Indonesia, apa di negeri-negeri Islam itu, ya. Kecuali kalau memang ilmu tersebut tidak didapati dalam di negeri-negeri Muslim, adanya di negeri kafir, maka kalau memang itu sangat bermanfaat untuk kaum Muslimin, tidak mengapa. Baik, kita angkat satu penelpon terakhir saja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dengan Sarjono di Bogor. Iya, silakan, Pak. Salim. Ini mau nanya gini, Tad, ya. Misalnya kita kan sholat Jumat, itu kan khotib terakhir kan berdoa. Apa kita harus mengaminnya dengan angkat tangan, terus yang kedua atau sholat maghrib kan selesai khotib ada Jumat. Kita berdoa kan, dia berdoa. Apa kita itu ngikut mengamininya dengan angkat tangan atau enggak gitu? Yeah. Ya udah, syukur. Assalamualaikum. Ya, pernah dalam apa di dalam Sahih Muslim, ya, ada seorang amir yang bernama Sofwan, apa siapa, lupalah saya. Dia ketika khutbah Jumat kemudian doa mengangkat dua tangan. Maka kemudian diingkari oleh seorang sahabat sambil berkata, qabbahallahu hatainal yadain, semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Sesungguhnya Rasulullah ketika berkhutbah tidak pernah mengangkat dua tangan seperti itu. Rasulullah hanya menunjukkan satu jari saja. Jadi itu menunjukkan bahwa doa ketika khutbah Jumat itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Tidak imam, tidak makmum. Tidak khatib, tidak makmum. Tidak ada syariatnya untuk mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu itu. Ya, khusus pada waktu khutbah Jumat itu. karena telah ada dalil dalam Sahih Muslim yang para seorang sahabat mengingkarinya di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari ya pengingkaran sahabat itu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.